tendang kanan, tendang kiri. Ku tak suka kalian damai. Hey, aku lihat ada pacika situ. Dia sibuk cari ke orang kan. Aduh duh, mari ikut aku ke belakang situ saja. Ha, sebenarnya aku tipu sahaja. Siapa kata orang jahat tak bisa berubah? Tengoklah aduh duh, si kepala dadu.